إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya masuk kepada masalah yang ke-38 dari adab zifaf. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-imtina' min mukhalafati syar'. Imtina' menahan diri dari menyelisihi syariat. Melarang dari perkara-perkara yang menyelisih syar'i dalam acara walimatul arus. Wa yajibu alaihi an yamtani'a min kulli ma fihi mukhalafa lisyar', dan wajib atasnya, atas mempelai, tentunya alih kembalinya kepada mempelai laki-laki, karena memang pada asalnya syariat walimatul urus itu tanggung jawab pihak lelaki. Wajib atasnya untuk melarang dari segala perkara yang menyelisih syariat di dalam acara tersebut. Wa khashah ma'tadahu an-nas fi mithli hadhihi munasabah, dan terkhusus perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada semisal momen seperti ini, karena dia adalah penyelenggara, maka dia yang membuat aturan tentunya. Dalam acara tersebut dia yang mengaturnya, segala perkara dalam acara walimatul ursnya. Dan ini yang akan dibahas oleh Asy-Syaikh satu persatu, disertai dengan dalil masing-masingnya perkara-perkara tersebut. Hatta dhanna katsirun minhum, sampai-sampai banyak dari kalangan manusia, bisa babi sukutil ulama dengan sebab diamnya pak ulama, an la basa fiha, bahwa itu tidak mengapa. Sukut dia bilang, ya. Asy-Syaikh menyatakan bisa bab sukutil ulama. Padahal kalau di tempat kita, paling tidak orang-orang ulama kan, mereka tidak hanya diam, bahkan merestui. Ini lebih bahaya lagi. Ya. Bahkan menganggap itu perkara yang wajar-wajar saja, potret-potret dalam acara tersebut, dipajang laki perempuan yang memang sudah suami istri, akan tetapi kemudian dipajang. Tahu tak namanya itu dipajang? Ada sebutannya apa enggak? Ratus hari. Setelah mantan itu kan? Nah, temu mantan. Temu mantan. dalam keadaan rias sedemikian rupa. Riasan itu sendiri sudah tidak syar'i, menyelisih daripada aturan di dalam Islam. Wala tabarrujna, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj, jangan bersolek dengan ala jahiliyah yang dahulu. Jahiliyah yang terdahulu pun tidak sampai separah itu. Tidak sampai separah itu. Disebutkan diantara mufassirin, tabarrudnya orang-orang dahulu itu dengan menapakkan lehernya. Jadi masih kudung tapi lehernya kelihatan. Itu bahkan sudah lepas semuanya. Dan dihiasi sedemikian rupa. Dalam keadaan para ulama sukut, sehingga disangka hal itu tidak mengapa. Dan seluruh perkara-perkara yang banyak sekali dalam acara pernikahan yang membawa kepada berbagai macam keyakinan-keyakinan, tradisi-tradisi yang dikaitkan dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan, tidak dijelaskan oleh para ulama akar hukumnya. Bahkan ini yang paling ironis, mereka seolah-olah memberikan restu karena simbol-simbol tersebut memiliki makna-makna yang positif. Alasannya ucuran itu tujuannya adalah supaya rezekinya lancar, siraman itu tujuannya adalah supaya ini, kelembenan itu tujuannya supaya bersatu, macam-macam ya. Semua ada tujuan-tujuannya. Kalau sampai kemudian diyakini bahwasannya perbuatan tersebut membawa kepada efek, membawa kepada pengaruh, dan kalau tidak dijalankan nanti akan membawa kepada petaka dalam rumah tangga, maka ini menjadi amalan akidah, perkara akidah. Bahaya. Tidak berani ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti akan membuat congkrah dalam rumah tangga. Bukan semata hanya sekedar tradisi, tapi sudah menjadi keyakinan. Wallahul musta'an. Wa ana unabbihuna ala umurin hammah minha, dan saya di sini hanya sekedar akan memberikan tanbih, memperingatkan pada perkara-perkara yang paling penting dari mukhalafah, ya. Perkara-perkara yang paling sering terjadi dalam mukhalafah. Artinya di sini bukan seluruh dari apa yang disebutkan oleh Syekh merupakan seluruh perkara mukhalafah yang terjadi. Ini hanya sekedar contoh-contoh saja. Yang pertama, ta'liqu suwar, memajang atau menggantungkan, memasang daripada gambar-gambar. Al-awwal, yang pertama, ta'liqu suwar ala judron, menempel gambar-gambar pada tembok, dekorasi, foto-foto dan gambar-gambar makhluk bernyawa ditempel di tembok. Salam kanat mujassimah au ghair mujassimah, sama saja apakah gambar tersebut adalah gambar yang timbul ataukah bukan gambar yang timbul. Gambar yang mujassimah yang ada badannya begitu timbul ataukah rata. Laha zil aula zillalaha, yang memiliki zil, memiliki badan, yakni gambar tiga dimensi ataukah bukan gambar tiga dimensi. Ya dawiya au fotografia, baik tulisan atau gambar tangan ataukah hasil fotografi. Gambaran tangan, lukisan atau foto, sama saja. Fa inna dzalika kullahu la yajuz, sesungguhnya itu semua tidak boleh. Wa yajibu 'alal mustati' naz'uha illam yastati' tamziquha, dan wajib bagi orang yang mampu untuk melepasnya. Kalau dia tidak mampu untuk merobeknya. Kalau mampu untuk menghancurkannya, merobeknya, nah ini yang paling utama. Tetapi kalau tidak, melepasnya. Alal mustati tentunya, bagi yang mampu. Wa fihi ahadits, dan dalam perkara ini ada beberapa hadis. Al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarku. Waqad satartu sahwatan li biqiramin, dalam keadaan aku telah memberi sitar, yakni memberi tirai. Sahwatan, sahwatan yakni huwa baitun shaghirun munhadirun fil ardi qalilan, rumah-rumahan kecil di dalam kamar yang agak sedikit miring ke tanah. Syabi bil mahdar, yang mirip seperti kamar kecil, kamarnya seperti kamar hanya kecil. Wa khizana, dan mirip seperti gudang tempat menyimpan sesuatu. Aisyah di kamarnya ada sejenis sahwa, dan sahwa ini disebutkan oleh Ibnu al-Athir dalam An-Nihayah, pemahaman kecil gitu. Rumah-rumah di dalam rumah, di dalam kamar. Biasanya juga ada yang artinya dia di dalam tembok. Rumah-rumah kecil untuk naruh barang-barang gitu. Mirip lemari. Ya, mirip lemari, cuman dia kecil dan nempel di dalam tembok di sini. Jadi kayak digerowong gitu temboknya. Dan tembok pada waktu itu emang tebal-tebal ya. Enggak seperti rumah sekarang ini. Dan kalau di Yaman juga masih, rumah-rumah Yaman itu masih tebalnya segini-gini. Botolannya itu tebal. Emang mungkin kan untuk dibuat semisal ya, khizana, lemari yang kecil, nempel tembok dan agak miring gitu, dan itu diberi tirai, ya. Dia kiramin dengan kiram, diberi tirai dengan kiram. Al-kiram as-sitr ar-rafiq, kiram itu adalah tirai yang tipis. Waqila as-safiq, ada yang mengatakan tirai yang tebal, min suf di alwan, yang terbuat dari suf, dari wool, benang wool, bulu kambing. Di alwan, yang memiliki warna-warni. Wa ila huwa sitr ar-rafiq wa as-sitr al-ghalid. Dan ada pula yang mengatakan kiram adalah tirai yang tipis di belakang tirai yang tebal. Kan ada yang memang ya, tirai tebal kemudian kalau dia disingkapkan nanti masih ada tirai tipis. Itu namanya kiram. Adapun di dalam gharibul hadis, As-Sarkisti menyatakan wa huwa thawbun min sufin fihi alwanun minal uhud. Dan kiram itu adalah kain yang terbuat dari wol yang terdapat warna-warni di situ dari bulu. Wa hiya syaqiq tutakhab sitran, ini tipis dan dia dijadikan sebagai tabir. Wa yughatta bihi haudat, biasanya dipakai untuk menutupi tandu sekeduk. Aukillah, atau untuk menutupi kelambu. Wal jam'u kurum, dan jamaknya adalah kurum. Atau di sini killah ini jadi yang dibuat untuk kelambu. Kiram itu adalah ya, seperti itu, tipis. fihi tamasil, padanya ini pada apa namanya kiram tersebut, pada tirai tersebut ada gambar-gambar makhluk bernyawanya. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain, fihil khail dawatul ajniha, padanya terdapat gambar kuda yang bersayap. Dan ini masih sering kita jumpai banyak gambar-gambar kuda bersayap. Hatagahu. Maka di saat beliau melihat itu, beliau langsung merobeknya. Wa talawwana wajhu, dan wajah beliau berubah melihat gambar kuda terbang. Kalau kita sebenarnya biasa saja melihat kuda terbang, bahkan menjadi mainan anak-anak. Dan sekarang kita ini maaf sedikit kecemburuannya terhadap agama. Di rumah banyak gambar-gambar itu kuda terbang. Kuda terbang itu tidak membawa kepada syahwat, tidak membawa kepada apa-apa. Hanya sekedar itu makhluk yang di situ bernyawa, menyerupai ataupun istilahnya dia makhluk bernyawa, ya kuda di sisi ini, meskipun tidak ada kuda terbang. Menyerupai makhluk Allah. Nah kalau di rumah kita, terkadang kita beli berbagai macam peralatan kebutuhan rumah tangga. Betul, memang adalah mimma ta'ammu bihil balwa, suatu yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi bisa diminimalisir. Kita butuh misalnya sabunnya, sabunnya yang kita butuhkan kan, maka segera dibuang kulitnya itu. Nah ini untuk persediaan Ustaz. Kalau dibutuh persediaan, coret gambarnya. Coret gambarnya. Wrak-wrak. Wajahnya. Jangan malah disimpan. Kemudian rinso, soklin, hampir semua yang seperti itu gambarannya perempuan sudah. Ya. Nah bahkan yang sesuatu yang katakanlah itu merupakan kebutuhan lelaki, ya tetap gambarnya perempuan. Aneh. Memang sekarang dieksploitasi ya. Orang sekarang bicaranya begitu, dieksploitasi para wanita. Allah musta'an. Manfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok atau kepentingan bisnis. Mereka para wanita, kasihan. Sekedar al-khair dawatul ajnihah saja beliau sudah murka. Bawar wajhu, wajah beliau berubah. Waqala ya Aisyah, kemudian beliau berkata, wahai Aisyah, asyadun nas adaban indallah wa ma qiyamah alladzina yudahuna bi khairillah. Orang yang paling dahsyat adabnya di sisi Allah pada kiamat adalah orang-orang yang menyerupai, ya, orang-orang yang berusaha untuk menyaingi ciptaan Allah. Yang ini menggambar sesuatu yang itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain, inna ashabadihi suwa yu'adzabun. Sesungguhnya para pelukis gambar-gambar ini mereka akan diadab. Dan ini tentunya berita dari Rasulullah SAW, ya, sesuatu yang pasti terjadi. Diadab, diadab tentunya di neraka. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ahyau ma khalaqtum. Dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu ciptakan itu, yang kamu gambar itu, hidupkan. Bagaimana mereka mampu menghidupkan? Kalau tidak mampu ya disiksa terus, diadab. Diadab sambil dikatakan seperti itu. Belum lagi setelah itu makhluk-makhluk yang mereka gambar itu Allah berikan ruh untuk kemudian mengadab mereka. Ada yang gambar buto hijau, ada yang gambar nogo, ada yang gambar singo, iya kan banyak. Ada yang gambar makhluk-makhluk yang mengerikan. Mereka disuruh menciptakan. Nah, mereka tidak akan sanggup selama-lamanya. Dan mereka diadab dengan itu. Bahkan di tempat kita ini ada sekolah yang jurusannya seperti itu, gambar, seni lukis. Ada kan? Ada. Sehingga luar biasa itu. Lulusan-lulusan sana itu kalau menggambar gambar manusia sudah seperti betul-betul luar biasa manusia. Mereka ada teori-teori bagaimana cara menggambar proporsi-proporsi manusia, ya, skep-skepnya ini. Sehingga cepat sekali mereka gambar sesat-sesat jadi. Karena teori-teori tersebut yang mereka pelajari di fakultas-fakultas Institut Seni Indonesia misalnya. Allahu musta'an. Tsumma qala, kemudian beliau menyatakan, innal bait allazi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Beliau menyatakan sesungguhnya rumah yang padanya terdapat gambar-gambar tidak akan dimasuki malaikat. Nah, nanti kalau pulang dicek rumah-rumah kita ini, ya. Jangan hanya sekedar teori ini, ya. Masa enggak ingin, ya, rumah kita kemudian makmur didatangi oleh para malaikat. Ya, tentunya malaikat yang tidak masuk di sini adalah malaikat rahmat. Ya. Bukan semua malaikat enggak masuk. Ya. Malaikat pencabut nyawa ya tetap masuk. Ya. Kalau memang jatahnya mati ya kita walaupun samping kita berbagai macam gambar tetap saja dicabut nyawanya. Qala Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, faqata'nahu faja'alna minhu wisada. Sami pun kemudian memotong-motongnya. Dan kami jadikan potongan-potongannya sebagai wisada. Au wisadatain. Menjadi satu bantal atau dua bantal. Faqat ra'aituhu muttaqian ala ihdahuma wa fiha surah. Maka sungguh aku melihat beliau bersandar pada salah satu wisada tersebut. Salah satu bantal tersebut. Dalam keadaan pada bantal tersebut ada gambarnya. Nah, ini bagaimana ini? Tadi Rasulullah SAW marah karena ada gambar dan beliau murka menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk. Lah kok masih dipakai sama beliau? Bagaimana ini? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah memberikan jelasan, ya. Setelah menyebutkan tentang takhrij hadis, ya, dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lain. Beliau menyatakan qultu, aku katakan, wa fi hadzal hadis faidatan. Pada hadis ini terdapat dua faedah. Al-ula, faedah yang pertama, tahrimu ta'liqi suwar au ma fihi surah. Haram menggantungkan gambar-gambar atau haram menggantungkan segala sesuatu yang padanya terdapat gambar. Ini yang pertama. Yang kedua, athaniyah tahrimu taswiriha. Haram menggambarnya. Jadi sekarang keharamannya itu ada dua macam. Memeliharanya, menyimpannya ataupun menempelkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggambarnya. Kanan mujassima atau ghair mujassima, sama saja apakah berjasad ataukah tidak. Artinya dia timbul ataukah tidak. Sama saja. wa bi ibaratin ukhra laha dhil aw la dhilha, atau dengan ibarat yang lain yang memiliki bayangan ya tiga dimensi ataukah tidak. Wa hadha madhhabul jumhur, dan ini merupakan madhab jumhurul ulama, haram secara mutlak gambar-gambar tersebut. Qala Nawawi rahimahullah, wa dhahaba ba'du salaf, sebagian salaf berpendapat, ila anna mamnu' ma kana lahu dhil, pendapatnya adalah bahwa yang terlarang itu gambar yang memiliki bayangan, gambar yang memiliki bayangan. Wa ma la dhilla lahu fala ba'sa, adapun yang tidak memiliki bayangan maka tidak mengapa, bitikhadihi, untuk membuatnya mutlaqan, secara mutlaq. An-Nawawi menyatakan wa huwa madhhabun batil, dan ini adalah madhab yang batil. Fa inna sitr alladhi ankarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi surafihi bila dhil, karena sitr, tirai yang diingkari oleh Nabi dengan teras tadi itu, gambar yang ada pada padanya di situ bukan gambar tiga dimensi, tidak memiliki dhil, tidak memiliki apa, bayangan. Wa ma'adzalika fa'amara binas'i, dalam keadaan beliau memerintahkan untuk dilepas. Wa ajaba ba'du man kataba fi hadhihi al-mas'alah minal mu'asirin. Jadi ucapan An-Nawawi sudah selesai tadi sampai di situ, dan zahirnya adalah dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Wa ajaba ba'du man kataba fi hadhihi al-mas'alah minal mu'asirin an hadits Aisyah hadza, dan sebagian orang-orang belakangan ini, ya, orang-orang masa kini, mereka menulis dalam perkara ini, perkara foto, perkara gambar, dan membuat jawaban terhadap hadis Aisyah ini. Jelas kan hadisnya, Rasulullah SAW murka karena adanya gambar tersebut. Gambarnya apa? Gambar Pegasus, kuda terbang. Mereka mengatakan bi anna hadhihi surah tukhaliful waqi, ini diingkari oleh Rasulullah SAW karena gambar ini menyelisih kenyataan. Belum mengingkarinya kenapa? Karena enggak ada kuda yang memiliki sayap. Menyelisih daripada kenyataannya. Sehingga ini watasiful kadzib, mensifati satu kedustaan. Idlaisa fil wujud khailun dhatu anha. Kenapa? Karena tidak ada di kenyataan ada kuda yang memiliki sayap. Wa min ajli dzalika kariha kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal rasul. Dan karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci, tidak suka dalam tirai tersebut ada gambar kuda terbang. Ini kata sebagian penulis kontemporer. Ya, sekarang-sekarang ini. Mereka mengatakan hadis ini ya hadisnya sahih, tetapi maksudnya yang beliau ingkari itu adalah apa? Yang beliau ingkari itu gambar yang tidak ada dalam kenyataannya. Beliau ingkari kenapa? Karena itu ada unsur dusta. Masa kuda bisa terbang? Qultu, aku katakan, ya ini Syalbani rahimahullah, wa hadza jawab batilun min wujuh, dan jawaban ini batil dari beberapa sisi, kata beliau. Awalan, sisi yang pertama, annahu laisa fil hadits ma yusyiru adna isyarah ila anna sababal inkar innama huwa mukhalafatus surah lil waqi'. Yang pertama, bahwasannya tidak ada di dalam hadis ini isyarat sedikit pun bahwasannya sebab pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah karena menyelisihi waqi', ya. Bahwa gambar tersebut apa? Sebab pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena gambar tersebut menyelisihi apa? Waqi', menyelisihi kenyataan. Tidak ada sedikit pun isyarat di situ, sama sekali. Lantas si penulis kontemporer ini dari mana istimbatnya? Bahkan secara tegas dan sangat jelas kata saya, balfihi mahuwa kasorih, ala annal illah ghairu dhalik. Bahkan padanya terdapat sesuatu yang sangat ya kasorif, mirip, walaupun tidak dikatakan sangat gamblang, ya, mirip kasorif, hampir gamblang misalnya, mendekati gamblang, sangat gamblang, bahwasanya ilahnya itu bukan itu, ya, ilahnya bukan karena menyelisih wake, udah nggak ada, udah terbang sehingga diingkari, tidak ada. Wahyu Allah Sallallahu ini sabda beliau Sallallahu innal bait allati fihi suwar la tadkhulul malaika. Ini ilahnya jelas beliau menyebutkan di dalam hadis. Ya. Orang yang diberi adna faham tidak akan membuat statement seperti ini. Orang yang diberi sedikit pemahaman saja. Ya. Kalau dia mau jujur, mau insaf, tidak akan memiliki pemahaman bahwasannya alasan daripada pengingkaran Rasul SAW karena kuda tersebut ada sayapnya sehingga menyelisi wakil. Tidak ada isyarat sama sekali di situ. Tetapi bahkan sibhus syarih mirip ataupun mendekati, sangat mendekati syarih. Syarih itu artinya gamblang. Bahwa beliau mengisyaratkan, bukan sekedar mengisyaratkan, bahkan syarihnya menjelaskan secara tegas alasan pengingkaran beliau adalah rumah yang ada padanya gambar seperti itu tidak akan dimasuki oleh malaikat. Fa atlaqas suwar wa lam yaqussaha binau muayyan. Maka beliau menyebutkan suwar dengan mutlak. Innal bait allati fihi suwar. Tidak mengkhususkan dengan macam tertentu. Ya, ini yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa. Lihada hataka sallallahu asit, karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyibak, ya, melepas tapi dengan disibakkan dengan keras, menyingkapnya. Wa amara binas'ihi man'an, dan beliau memerintahkan untuk melepasnya. Lisa babil mani' min dukhulil malaika ilal bait, dengan sebab yang menghalangi itu, ya, dari menghalangi daripada masuknya malaikat ke rumah. Wa hadha wadhifun jiddan, dan ini sangat jelas sekali, ya, sangat jelas sekali. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha farubbaha min fiqh laisa bifaqih, kata Rasul. Semoga Allah menerangi wajah seseorang yang dia mendengar ucapanku, sabda-sabdaku, kemudian dia memahaminya, apa kemudian dia menghafalkannya dan kemudian menyampaikan kepada orang yang lainnya. Bisa jadi orang yang disampaikan padanya hadis tersebut dia orang yang faqih, dan bisa jadi orang yang membawa hadis ini dia bukan orang yang faqih. Tetapi di saat kemudian setiap orang berbicara dengan hawa nafsunya, setiap orang berbicara dengan pendapatnya, dengan rohinya, ya, ini akan membawa kepada petaka. Berbicara tentang dinullah tanpa ilmu, dan lebih berat lagi petakanya di saat orang yang berbicara tersebut, yang tanpa ilmu tersebut, ya, adalah seorang tokoh yang diikuti, di belakangnya ada umat, maka kesesatan dia sama dengan kesesatan umat, umat yang di belakangnya. Sehingga tetap senantiasa kaum muslimin butuh kepada para ulama rabbani, ya, rabbaniyun, yang menjelaskan tentang agama mereka, membantah seperti ini, menjelaskan tentang kebatilan-kebatilan pendapat-pendapat yang sangat jelas kesalahannya. Jadi ini yang pertama, bahwa di dalam hadis tersebut tidak ada sedikit pun isyarat bahwa sebab pengingkaran beliau adalah karena gambar tersebut menyelisih al-waqi, kenyataan. Tsaniyan, kemudian yang kedua, kata beliau, laukan asababul inkar wal mukhalafa allati dzakaraha hadratul katib al-musyar ilaih lamma aqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah ala tihadhiha fi jumlah laibiha farasan lahu jinahat fi qisatin ukhra kama sayati fil haditsil khamis min al-mas'alah al-arba'in. Seandainya saja sebab pengingkaran beliau tersebut, ini yang kedua, ya, adalah karena gambar tersebut menyelisihi waqi, sebagaimana yang disebutkan oleh sang penulis yang diisyaratkan tersebut. Tentunya Rasulullah SAW tidak akan kemudian mengikrar, menyetujui Aisyah radhiyallahu anha di saat dia membuat, ya, bermain di antara yang digunakan untuk bermain adalah farosan lahu janaha, kuda yang memiliki sekian sayap. Fi qishatin ukhra, sebagaimana dalam kisah yang lain, sebagaimana akan datang nanti dalam hadis yang kelima pada masalah yang ke-40. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, apa ini Aisyah? Kuda. Loh, dah sayapnya. Loh, Rasul apa tidak pernah dengar kalau Sulaiman memiliki kuda bersayap? Nah, beliau kemudian ketawa. Beliau kemudian apa? Ketawa. Ini menunjukkan bahwasannya kalau seandainya hal tersebut adalah karena mukhalaf alil waqi seperti yang dikatakan tadi itu, ya, tentunya ini juga sama mukhalaf alil waqi. Ya, kuda bersayap, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam membiarkan dan beliau bahkan tertawa mendengar jawaban Aisyah. Aisyah bermain-main dengan kuda terbang. Dan nanti akan ada penjelasannya, tentunya kuda-kudaan yang dimaksudkan oleh Aisyah bukan membentuk kuda betulan, ya, seperti buatan pabrik begitu yang betul-betul mirip kuda sekedar ala kadarnya begitu. Dan hal itu boleh. Mainan-mainan anak yang kemudian kepalanya dipipihkan misalnya, itu boleh pun badannya membentuk. Nah, yang jelas bagian kepala itu kemudian dirubah, dihancurkan, tidak lagi membentuk. Baik. Fasaqqa bihadza kalam muhadratil katib, maka dengan ini gugurlah ucapan sang penulis tersebut. Wa dhalla al-haditsu muhkaman laisa lahu mu'arid, dan jadilah tetap hadis tersebut hadis yang muhkam, tidak ada yang menentangnya. Muhkam itu artinya terambil hukumnya sesuai dengan apa yang tampak darinya. Wa ma hadis Abi Thalhah, adapun hadis Abu Thalhah ini juga yang dijadikan dalil tentunya oleh sang penulis tersebut. Innal malaikata la tadkhul baitan fihi surah, bahwasannya para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada padanya gambar. Illa rokman fi thawb, kecuali motif gambar yang ada pada kain. Nah, ini ada kalimat illa rokman fi thawbin, berarti kalau itu merupakan motif pada kain boleh ada gambarnya. Fa ma'nahu, maka tasih makna daripada hadis ini bukan boleh kain yang ada gambarnya, bukan, tetapi maknahu fi thawbin mumtahan ghair mu'allaf, pada baju yang dihinakan bukan digantung. Thawb di sini adalah kain, kain yang dihinakan, bukan baju apa, pada kain yang dihinakan bukan dipajang, direndahkan, diinjek dan sebagainya. Karena apa dawuh hadis Aisyah hadza, sebagaimana diberikan kaidah pada hadis Aisyah ini. Fa innahu sharihun fi anna al-malaikata la tadkhul al-bait madama fi surah mu'allaqah. Karena para malaikat, ya, tidak akan masuk ke dalam rumah yang padanya terdapat gambar yang tergantung, terpajang. Ya, ini termuliakan gambar tersebut. Adapun jika terinjak-injak kaki, maka di sini saya menyatakan, ya, berbeda hukumnya. Sedangkan beliau juga belum sore untuk mengatakan boleh. Berbeda hukumnya. Begitu saja. Apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW yang kemudian, ya, masih ada gambarnya tadi yang disebutkan oleh Aisyah, itu telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada pertemuan sebelumnya ya, dipotong bagian kepalanya. Jadi sudah tidak lagi membentuk. Setelah dipotong, kemudian dijahit, dibuat apa? Bantal. Bukan dihancurkan, tetapi dibuat yang dengan itu tidak lagi membentuk, tidak lagi hidup bagian kepala, ya, disigar, digunting. Baik, namun syukur fi anal malaikat la tadkhul al bait ma dama fi surah mu'allaqah. Karena dalam hadis Aisyah ini sori sangat tegas bahwasanya para malaikat itu tidak akan masuk kepada rumah yang ada padanya gambar yang dipajang. Bi khilafi ma idza kanat sari atau idza kanat mumtahana, beda dengan gambar yang direndahkan, dihinakan. Kama abadahu qawluhu faqad ra'aituha mutakkian ala ihdahuma. Sebagaimana diambil faedah pada ucapan Aisyah, suka aku melihatnya beliau bersandar pada salah satu daripada wisadah tersebut, bantal tersebut, wafiha surah, dan padanya terdapat gambar. Nah, di sini terdapat gambar, di sini gambar bukan masih dalam bentuk utuhnya, karena Aisyah pada kalimat sebelumnya itu adalah dipotong, ya kan, kalimat seterusnya faqata'nahu, kami kemudian memotongnya, mengguntingnya, sehingga tidak lagi membentuk. Meskipun gambarnya masih ada di situ, bukan dihapus. Gambar masih ada, cuman dipotong bagian di mana dengan itu tidak lagi membentuk makhluk hidup. Fa hadhi surah ya allati la tamna min dukhul malaikah. Maka gambar inilah yang tidak menghalang masuknya malaikat. Fa hadis Aisyah munfasil bahwa yukhasisu hadis Abi Thalhah. Maka hadis Aisyah ini terpisah dan mengkhususkan hadis Abu Thalhah. Fala yajuzul akhdhu bi ummihi kama fa'ala Hadratul Katib, sehingga tidak boleh untuk mengambil keumuman hadis tersebut, yakni keumuman hadis Abu Thalhah, sebagaimana yang difahami oleh sang penulis ini. Hadis Aisyah memberikan rincian perkara yang tidak terdapat pada hadis Abu Thalhah. Alana qad aqta'a fihi marratan ukhra. Ditambah lagi bahwasanya sang penulis ini dia terjatuh dalam kesalahan yang lain. Fa innahu istadalla bihi ala jawazi taswiri rom fi thawr. Insyaallah yang ini kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini pembahasan ini masih panjang. Kalau kita selesaikan masih cukup panjang, beberapa kalimat, ada 1, 2, 3, 4 alinea. Jadi insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya, pada catatan kaki yang dibawa oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Naftabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.